Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. InsyaAllah kembali kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang kedua dari matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang kedua yang berisi tentang kisahnya Jibril alaihi salatu wassalam menjelma menjadi seorang manusia, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa urusan agama yang mendasar. Bertanya tentang Islam dan dijawab dengan rukun-rukunnya. Ditanya tentang iman, dijawab juga dengan rukun-rukunnya. Dijawab tentang ihsan, juga dijawab dengan dua rukunnya. Sekarang kita masuk pada pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah orang yang ditanya, siapa yang ditanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tahu dibandingkan yang bertanya, yaitu Jibril alaihi salam, tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Hari kiamat yang disebut dengan nama-nama yang banyak, di antaranya adalah As-Sa'ah, juga disebut dengan Yaumuddin, disebut dengan Yaumul Jaza, disebut juga dengan Yaumul Qiyamah, adalah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia dari kematian mereka dengan ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Dan yang namanya hari kiamat itu pasti terjadi, termasuk daripada rukun-rukun iman, beriman terhadap hari akhir, beriman akan terjadinya hari kiamat. Namun terkait dengan waktu kapan terjadinya hari kiamat, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga tidak mengetahuinya. Dan itu adalah kesepakatan di kalangan para ulama, salafan wa khalafan, baik ulama terdahulu maupun ulama sekarang. Semuanya menyatakan bahwasanya ilmu sa'ah, ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat, adalah ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan pengetahuannya terhadap dirinya sendiri. Bahkan ilmu tentang hari kiamat tidak diketahui oleh makhluk yang paling Allah cintai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah salah seorang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tahu tentang kapan waktu terjadinya hari kiamat, hanya saja beliau tidak memberitahukan kepada umat ini. Itulah sebuah pendapat yang salah dinisbahkan kepada Al-Barzanji rahimahullah, dan itulah kesalahan dari beliau, dan kesalahan dari seorang alim adalah tertolak, tidak kita ikuti apa yang menjadi kesalahannya, dan kita kembali kepada kesepakatan yang disepakati oleh para ulama rahimahumullah, bahwasanya ilmu sa'ah, ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat, adalah ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan pengetahuannya hanya untuk dirinya sendiri berdasarkan dalil-dalil yang banyak dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat adalah surat Luqman yang ke-34. Surat Luqman yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang hari kiamat. Di sini kenapa diartikan hanya di sisi Allah? Bagi yang belajar bahasa Arab, barakallahu fikum, bentukan mubtada khabar apabila khabarnya didahulukan atas mubtada'nya maka memberikan faedah at-takhsis, memberikan faedah pengkhususan. Bentukan yang asli dari bentukan mubtada khabar adalah mubtada'nya dulu, Zaidun fid dari, Zaidun fil baiti, Zaid ada di rumah, Zaidnya jadi mubtada, fil baiti jadi khabar. Tapi kalau khabarnya didahulukan dibandingkan mubtada'nya maka ini memberikan faedah ikhtisas, kekhususan. Kalau Zaidun fil baiti artinya Zaid di rumah, tapi kalau fil baiti Zaidun artinya di rumah hanya ada Zaid. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dahulukan khabarnya, indahu ilmus sa'ah. Allah tidak katakan innallaha ilmus sa'ah indah, sesungguhnya Allah ilmu tentang hari kiamat ada di sisinya, bukan. Tapi Allah dahulukan khabarnya dengan ucapannya indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang hari kiamat. Ini faedah bagi yang belajar bahasa Arab. Dan juga dalam surat Fussilat yang ke-47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah." Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan ilmu tentang hari kiamat. Ini juga memberikan faedah kekhususan. Juga dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu ilmus sa'ati wa ilaihi turja'un." Dan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang hari kiamat kapan terjadinya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikembalikan. Tiga ayat ini di antara dalil yang menunjukkan akan kekhususan ilmu sa'ah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau banyak menyebutkan dalam majelis-majelisnya mengingatkan manusia tentang akan terjadinya hari kiamat. Terkadang beliau menyampaikan tentang tanda-tandanya, terkadang beliau menyampaikan tentang kengerian-kengeriannya, terkadang beliau menyampaikan apa yang akan terjadi di sana. Ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan azab. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka juga beberapa kali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyampaikan tentang hari kiamat, sahabat bertanya tentang waktu terjadinya hari kiamat itu kapan. Maka Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat yang ke-63 dari surat Al-Ahzab. 63 Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah wahai Muhammad, hanya saja ilmu tentangnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berlepas diri dari orang-orang yang mengaku mengetahui hari kiamat. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan bahwasanya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang terjadinya hari kiamat. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat di atas dengan ucapannya sebagaimana dinukil dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Yaqulu ta'ala mukhbiran li rasulihi shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengkhabarkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, annahu la ilma lahu bisah, bahwasanya tidak ada bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu tentang hari kiamat walaupun manusia bertanya kepada beliau tentang hal tersebut. Wa arsyadahu an yarudda ilmaha ila Allah, dan Allah Subhanahu wa taala membimbingkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala fi suratil A'raf wa hiya makkiyatun wa hadhihi madaniyah. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf, yang Al-A'raf adalah makkiyah, diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadhihi, dan ayat ini yaitu Al-Ahzab yang ke-63 adalah madaniyah, diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastamarral hal fi raddi ilmiha ila Allah, maka keadaannya akan terus berlanjut di dalam mengembalikan ilmu tentang hari kiamat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat makkiyah, yakni ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Adapun ayat madaniyah adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, walaupun turunnya di Mekah. Dalam surat Madaniyah dan surat Makkiyah, maknanya di awal-awal dakwah beliau dan terus berlanjut sampai akhir-akhir dakwah beliau, bahkan sampai dakwah beliau selesai, terus berlanjut keadaan di dalam mengembalikan ilmu sa'ah, ilmu hari kiamat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mengetahuinya sampai beliau wafat shalawatullahi wasalamu alaihi. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Dalil-dalil di atas menunjukkan akan kekhususan ilmu sa'ah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari hadis yang menunjukkan akan kekhususan ilmu sa'ah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa yang lainnya adalah hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Fadail. Beliau mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla an yamuta bi syahrin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum beliau wafat selama 1 bulan. Ya, 1 bulan sebelum beliau wafat, beliau mengatakan, tas'aluni 'anis sa'ah wa inna ma 'ilmuha 'indallah. Kalian bertanya kepadaku tentang hari kiamat, wa inna ma 'ilmuha 'indallah, dan hanya saja ilmunya, ilmu tentang hari kiamat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 bulan sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la, dikatakan Ibnu Katsir sanadnya adalah sanad yang kuat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari kiamat, beliau mengatakan, ilmuha indallah la yujalliha liwaqtiha illa. Ilmu tentang hari kiamat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah dia menampakkannya kecuali pada waktunya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menampakkannya. Walakin ukhbirukum bima syaritiha wa ma yakunu bainaha, akan tapi aku mengkhabarkan kepada kalian tentang tanda-tandanya dan apa yang akan terjadi sebelum hari kiamat tiba. Disebut dengan alamatus sa'ah, asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat yang nanti akan kita bahas. Ada tanda-tanda yang sudah terjadi, ada tanda-tanda yang sedang terjadi dan belum selesai, dan ada tanda-tanda yang belum terjadi. Beliau tidak mengkhabarkan tentang waktu kapan terjadinya, namun beliau menyampaikan tentang tanda-tanda akan terjadi. Juga pembagiannya ada tanda-tanda sughra, ada tanda-tanda kubra. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azzakumullahu jami'an. Dengan dalil-dalil di atas, insyaallah jelas bahwasanya ilmu sa'ah itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengatakan siapapun yang mengaku tahu tentang waktu kapan terjadi hari kiamat, fa huwa akdzabul kadzabi, maka dia adalah pendusta yang paling pendusta. Nah, siapapun itu orangnya, berjubah tidak berjubah, berkopiah tidak berkopiah, tatkala dia mengatakan dia tahu hari kiamat kapan tiba, maka dia adalah kadzab, seorang pendusta. Nah, kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak tahu kapan waktu terjadinya hari kiamat, maka Jibril alaihi salatu wassalam beliau mengkhabarkan atau bertanya kepada beliau, fa akhbirni an amaratiha. Jika engkau tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, maka khabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Termasuk yang dikhabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dari tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ya, nanti ini akan kita pelajari ada beberapa tafsir di kalangan para ulama terkait dengan budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal ala, dan engkau melihat orang-orang yang tidak bersandal, orang-orang yang berpakaian tidak menutupi aurat-aurat mereka karena kekurangan, dan mereka fakir miskin. Antara al-hufat al-urat al-ala ri'a asya, pekerjaan mereka adalah menggembala kambing, tapi mereka ya tatawaluna fil bunya, kamu lihat mereka bertinggi-tinggi dalam masalah bangunan. Ini juga nanti akan kita belajari tafsirnya di kalangan para ulama, apa yang dimaksud dengan tanda tersebut. Namun ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an, terkait dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang tanda-tandanya? Di sana banyak fawaid disebutkan oleh para ulama terkait dengan pentingnya mengimani tanda-tanda hari kiamat, dan apa saja yang dihasilkan tatkala seseorang mengimani akan terjadinya hari kiamat. Di antaranya ikhwan fiddin a'azakumullah, dengan mengimani bahwasanya kiamat itu punya tanda-tanda yang akan mendahuluinya, baik tanda yang kecil sughra ataupun tanda yang besar kubra. Dengannya yang pertama, seseorang dapat mewujudkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya asyrat, tanda-tanda hari kiamat, adalah khabar dari Allah dan rasulnya. Dengan mengimani hari tanda-tanda tersebut, sehingga kita membenarkan khabar dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, itu adalah pembuktian terhadap keimanan yang ada pada hati-hati kita. Dan juga dengan mengimani tanda-tanda hari kiamat, kita mewujudkan keimanan terhadap hari akhir. Kita mewujudkan keimanan terhadap hari akhir. Di antara yang dikandung keimanan terhadap hari akhir adalah mengimani tanda-tandanya. Dan juga mewujudkan keimanan terhadap perkara ghaib. Karena asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat adalah perkara yang gaib. Tatkala kita mengimaninya, berarti kita mengimani perkara yang gaib. Itulah barakallahu fikum bagian daripada wahyu. Di antara sifat-sifat kaum mukmin adalah yu'minuna bil ghaib. Kaum mukmin itu beriman dengan perkara yang gaib, termasuk di antaranya adalah asyratus sa'ah, tanda-tanda tentang terjadinya hari kiamat. Dan juga dengan mengimani hal tersebut, seorang dapat mengokohkan keimanannya dan keyakinannya. Mengokohkan keimanannya dan keyakinannya, dia juga bisa bersegera untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia melihat tanda-tanda yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi. Dia menyadari bahwasanya hari kiamat betul-betul sudah dekat, sehingga dia akan kembali sadar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antaranya adalah seseorang dapat bersungguh-sungguh di dalam beramal saleh dan mengambil sebab-sebab keselamatan untuk menghindarkan diri dari kebinasaan tatkala hari kiamat tiba. Kemudian juga di antara faedah-faedahnya adalah seseorang akan terus menambah keimanannya dan keilmuannya terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, dan dia dapat mengenali apa yang harus dia lakukan tatkala fitnah dan tanda-tanda hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala munculkan. Semua itu ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah jami'an adalah bagian atau sebagian daripada buah-buah keimanan seseorang terhadap asyratus sa'ah, tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah jami'an, terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, para ulama membaginya menjadi dua. Ada asyratus sa'ati sughra, ada asyratus sa'atil kubra, tanda-tanda hari kiamat yang kecil dan tanda-tanda hari kiamat yang besar. Dan tanda-tanda hari kiamat yang kecil, para ulama membaginya menjadi tiga. Ada tanda-tanda yang sudah terjadi dan selesai, ada tanda-tanda yang sedang terjadi dan belum selesai, ada tanda-tanda yang belum terjadi. Di antara contoh tanda-tanda hari kiamat yang sifatnya adalah sudah terjadi dan sudah selesai adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan, dan juga kematiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dimenangkannya Baitul Maqdis di tangan kaum muslimin. Itu juga termasuk bagian daripada tanda hari kiamat. Dan juga istifadatul mal fi zamani sahabat, berlimpahnya harta di masanya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan itu sudah terjadi tatkala para sahabat dengan dipimpin oleh al-khulafaur rasyidun melakukan pembukaan-pembukaan di daerah-daerah sampai ke tanah Eropa, sampai ke Spanyol, itu sudah dirambah oleh kaum muslimin dahulu. Dan dikala itu barakallahu fikum harta luar biasa melimpahnya, dan itu bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Begitu pula termasuk contoh-contohnya adalah barakallahu fikum saling berperang dua kelompok yang besar dari kalangan kaum muslimin. Nah, ini terjadi pada masanya sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian contoh-contoh tanda-tanda sughra dari kiamat, tanda-tanda kiamat yang sughra yang barakallahu fikum sudah muncul tapi belum selesai, belum hilang, seperti munculnya para pengaku kenabian Ini juga termasuk bagian daripada asyratus sa'ah. Ini banyak sekali. Mulai dari yang laki-laki, mulai dari yang perempuan. Dia mengaku sebagai seorang nabi. Kemudian juga barakallahu fikum, termasuk di antara asyratus sa'ah adalah zakhrafatul masajid wa tazyinuha wa tafakhur biha. Menghiasi masjid, ya, membagus-baguskannya dan berbangga dengannya. Masjid di atau bukan hanya difungsikan sebagai tempat sholat, tapi juga dihiasi dengan hiasan-hiasan yang banyak. Ini juga termasuk daripada syuratus sa'ah. Kemudian banyaknya perdagangan dan saling berdekatannya pasar-pasar, ini juga termasuk bagian daripada asyratus sa'ah. Banyaknya sifat pelit, diangkatnya ilmu dan munculnya kejahilan. Kemudian banyaknya zina dan menyebarnya zina. Banyaknya minum-minuman keras. Banyaknya alat-alat musik. Banyaknya para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Banyaknya pembunuhan. Banyaknya riba. Tersia-siakannya amanah. Banyaknya kedustaan-kedustaan, syahadatuz zur, persaksian dusta. Kemudian munculnya mati yang tiba-tiba, mutul faja'ah, mati yang tiba-tiba, orang sehat tiba-tiba mati. Nah, ini juga bagian daripada asyratus sa'ah, dan ini masih berlanjut sampai sekarang. Kemudian juga taqarubuz zaman. Taqarubuz zaman artinya adalah saling berdekatannya waktu. Kata para ulama, seseorang merasa hari itu semakin singkat. Ini bagian daripada asyratus sa'ah dan kita semua merasakannya. Sehari ini sepertinya cepat sekali lewatnya. Itu termasuk bagian daripada hari kiamat, apa? Tanda-tanda hari kiamat, asyratus sa'ah. Kemudian adapun tanda-tanda kecil yang belum terjadi, di antaranya adalah keringnya Sungai Efrat. Ya. Yang dengan keringnya itu tersingkap bongkahan emas yang diperebutkan oleh muslim maupun kafir. Ini belum terjadi. Walaupun menurut beberapa referensi sudah mulai surut gitu ya, sudah mulai surut Sungai Efrat. Dan itu kalau dan pasti terjadi akan surutnya Sungai Efrat tadi dan akan terlihat bongkahan emas yang sangat banyak, bahkan dibahasakan dengan jabal, gunung emas yang sangat menggunung yang diperebutkan oleh seluruh manusia. Dan juga di antara tanda hari kiamat yang kecil yang belum muncul adalah banyak hujan tapi tumbuhannya sedikit. Banyak hujan tapi tumbuhan sedikit. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, keluarnya Al-Mahdi dan adanya khilafah di daerah Syam dipimpin oleh Al-Mahdi dari Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Abu Bakar Al-Baghdadi. Abu Bakar Al-Baghdadi hanya teroris. Ya. Bukan Al-Mahdi. Dan khilafah yang diaku-aku di sana sekarang dengan sebutannya Daesh, ISIS, bukan masuk khilafah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan akan muncul di akhir-akhir masanya dunia. Kemudian juga di antara tanda-tandanya adalah kembalinya tanah Arab menjadi sungai-sungai. Tanah Arab yang tadinya berbentuk gurun menjadi sungai-sungai. Dan juga angin yang berhembus mencabut ruhnya kaum mukminin. Dan juga orang-orang Habasyah berupaya untuk menghancurkan Ka'bah di akhir zaman nanti. Kemudian juga audatu syirki ilal ardh, kembalinya kesyirikan ke muka bumi ini dengan bentuk yang merata. Itu termasuk bagian daripada tanda-tanda hari kiamat sughra yang belum terjadi. Adapun tanda-tanda hari kiamat yang kubro, maka diawali dengan munculnya Al-Masihud Dajjal di masanya Al-Mahdi alaihi salam, disusul dengan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, disusul dengan barakallahu fikum tenggelamnya tiga daerah bumi yang besar, menghilang tiga pulau yang besar, kemudian juga munculnya sebuah hewan yang dapat berbicara dengan manusia, turunnya Al-Masih Isa ibnu Maryam, kemudian baru barakallahu fikum munculnya matahari dari arah barat, diakhiri dengan ad-dukhan, diakhiri dengan ad-dukhan, adanya asap. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullahu jami'an, itu ringkasnya kalau mau dibahas satu kitab yang saya bawa. Ini membahas semua tentang tanda-tanda hari kiamat. Ini tebal. Kalau mau dibaca tak cukup. Itu saya sampaikan sedikit dari judulnya, judul-judul babnya. Nanti setiap bab tadi yang saya sampaikan tanda-tandanya dibahas di sini, disebutkan hadisnya, dalam ulama tentangnya, cukup panjang. Setahun pun kayaknya enggak cukup. Baik. Al-muhim, yang namanya tanda hari kiamat itu terbagi menjadi dua, ada yang kubro, ada yang sughro. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan dua bagian daripada tanda-tanda hari kiamat, yaitu antalidal amatu rabbataha, budak perempuan melahirkan tuannya. Para ulama memiliki dua tafsiran terkait dengan hal ini. Apa yang dimaksud dengan seorang budak perempuan melahirkan tuannya? Disebutlah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tafsir yang pertama di kalangan para ulama adalah maksud daripada apa yang beliau sebutkan tadi, budak perempuan melahirkan para raja. Budak perempuan melahirkan para raja. Banyak pemimpin-pemimpin yang lahir dari budak-budak perempuan. Nah, dan itu diisyaratkan kata para ulama untuk menunjukkan cepatnya bergantinya keadaan pada dunia. Yang tadinya anak budak bisa menjadi raja. Cepat berubah keadaannya. Itu termasuk tafsir yang disebutkan para ulama rahimahumullah. Adapun tafsir yang kedua adalah budak perempuan melahirkan tuannya, yakni karena disetubuhi oleh maliknya, oleh yang punya budak tersebut, sehingga anak dari budak tadi menjadi tuan untuk ibunya. Dan para ulama mengatakan, adapun terkait dengan tafsir ini, maka perkaranya sudah terjadi di masa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tatkala banyaknya pembukaan-pembukaan negeri-negeri kaum muslimin, sehingga banyak tawanan-tawanan, dan disitulah banyak terjadinya perbudakan. Dari budak-budak yang ditawan oleh kaum muslimin tadi, lahirlah tuan-tuan dari budak perempuan untuk ibu mereka sendiri. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau lebih menguatkan tafsir yang pertama, yaitu banyak para raja, para pemimpin yang lahir dari rahim budak-budak perempuan, yang mana ini adalah isyarat akan cepatnya perubahan yang terjadi di dunia ini. Yang tadinya anak budak bisa menjadi raja. Dan mana ini dikuatkan oleh tanda yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu apa? Antara al-hufatal uratal alah, kamu melihat orang-orang yang tidak bersendal, orang-orang yang tidak memiliki pakaian yang cukup, lagi fakir, fakir nafkahnya, fakir tempat tinggalnya, tapi mereka bisa meninggikan bangunan-bangunan, bahkan berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Ini juga kata para ulama menunjukkan akan makna suratu tahawulil ahwal fil ardi, cepatnya perubahan keadaan yang terjadi di muka bumi ini. Seorang yang fakir, miskin, dilihat gak mungkin bisa punya bangunan-bangunan yang tinggi, rumah aja kekurangan, makan aja kekurangan. Tapi keadaan mereka berubah drastis menjadi orang-orang yang kaya, sehingga dengannya mereka berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Dan ini barakallahu fikum sudah terjadi. Banyak negeri-negeri yang dahulunya barakallahu fikum orang-orangnya tatkala belum ada penemuan-penemuan kekayaan-kekayaan bumi yang ada di perut bumi atau di bawah laut, orang-orangnya adalah fuqara, masakin. Namun tatkala muncul penemuan untuk memanfaatkan hasil-hasil bumi, menjadi kaya. Yang tadinya gersang menjadi barakallahu fikum gedung-gedung yang luar biasa tinggi-tinggi. Ini termasuk isyarah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam akan dekatnya hari kiamat, dan inilah bagian daripada tanda-tandanya cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi di muka bumi ini. Orang yang berstatus sebagai anak budak bisa menjadi raja. Orang yang fakir miskin tiba-tiba bisa meninggikan bangunan-bangunan. Ikhwan fillah, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Kemudian di akhir hadisnya disebutkan oleh Umar bin Khattab, "Tsumma talaqa fala bistu maliya." Kemudian Jibril pun pergi, maka aku pun diam pada waktu yang cukup panjang. Yani Umar bin Khattab radhiyallahu an diam dalam waktu yang cukup panjang setelah perginya Jibril tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagetkan Umar dengan panggilannya, "Ya Umar, ata dari manisa'il, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi, yang datang kepadaku dan bertanya kepadaku?" Maka Umar mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kita enggak tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Orang itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kalian tentang agama kalian. Dari sini kita mendapatkan sebuah faedah bahwasanya termasuk dari at-ta'lim, pengajaran. Seseorang sudah tahu jawaban, namun karena dia berada di dekat seorang yang alim, kemudian di dekatnya juga orang-orang yang tidak tahu jawaban dari permasalahan yang dia ketahui, maka dia sampaikan permasalahan tersebut kepada seorang alim dengan bentuk pertanyaan, sehingga si alim tadi menjawab pertanyaan tersebut sehingga didengar oleh orang-orang yang belum mengetahui yang ada di sekitarnya. Ini termasuk bagian daripada at-ta'lim. Karena di sini Jibril, beliau dikatakan oleh Rasulullah SAW yu'allim, Jibril mengajarkan. Padahal siapa yang menjawab? Yang menjawab adalah Rasulullah SAW. Tapi Jibril di sini mengajarkan. Ini maknanya barakallahu fikum, seorang yang bertanya dengan tujuan ingin dijawab oleh seorang alim atau seorang mufti agar jawabannya didengar oleh orang-orang yang belum tahu, ini termasuk bagian daripada at-ta'lim, termasuk bagian daripada mengajarkan ilmu kepada orang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dengan ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang cukup panjang, hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah di al-liqa' al-qadim, pertemuan selanjutnya, kita masuk kepada hadis yang ketiga dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya pribadi, keluarga saya, dan juga untuk antum sekalian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.